wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira wa ba'd. Mana sekarang? Wa kathrul Islam fil Madinah. Itu ya. Itu. Hah? Summa raja Mus'ab. Jadi Mus'ab bin Umair datang ke Madinah mendakwahkan Islam, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Islam bersama Abdullah bin Ummu Maktum. Wa Mus'ab ibn Umair yu'allimani al-Qur'an, yu'allimani al-Qur'an. Ibnu Umar ibn Ummu Maktum wa Mus'ab yu'allimani al-Qur'an wa yad'uwani ila Allah. Fa nazala ala As'ad ibn Zurarah. Wa kana Mus'ab ibn Umair yu'ummuhum wa jama'ahum wa jama'a bihim lamma balagu 40. وأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد ابن خضير وسعد ابن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشحل إلا الأسير فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ وقاتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. Terus mana ini berikutnya? Summa raja'a Mus'ab ila Makkah. Itu ya. Nah, tepat tuh dibaca di sini. Ya, terus apa? Arga. Al-Mausima. Kemudian Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dan beliau menunaikan ibadah haji. Ya. Baik. Dan pada musim haji tahun tersebut sudah banyak khalqun katsirun minal ansar wa minal muslimin wal musyrikin. Baik. Sudah banyak orang-orang ya dari kalangan Ansar, dari kalangan Ansar Muslimin maupun Musyrikin.